kepada Tuhan, kuatkan imanmu agar jangan sampai engkau lupa diri. Harus kau ada arti, biarkan yang lalu, semua berlalu, hilangkanlah duka di dalam hatimu. Tapi janganlah punya rasa dendam. Bila gagal bercinta akan tambah dewasa, harapan yang satu pesanku, bangkitkan gairahmu, yakinkan dirimu bahwa kamu masih mampu. Ambilku sayang, jangan kau sesali, lupakan semua itu tiada arti, biarkan yang lalu, semua berlalu, hilangkanlah duka di dalam hatimu. Dalam hatimu.